Banjarnegara sebagai tuan rumah buktikan pada kesempatan siang hari ini mampu dan mampu menjadi tuan rumah yang betul-betul cukup damai di kawasan Waduk Merica Banjarnegara. Ada AR menyapa semuanya, sang diva jandutnya Indonesia, Nela Karisma. Kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri, puter puter jari, goyang ya. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Happy.